Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah dengan taufik dari Allah kita kembali bertemu dengan Riyadhus Shalihin, salah satu buku yang direkomendasikan oleh para ulama, dikaji oleh para ulama dari waktu ke waktu di berbagai macam tempat dan belahan dunia, dan bahkan di sebagian tempat buku ini diajarkan setiap ba'da waktu atau setiap selesai sholat wajib, karena buku ini sangat penting untuk dipelajari oleh masyarakat umum. Dan sosok di balik buku ini pun juga ulama yang sangat luar biasa, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, berinteraksi atau diberikan kesempatan dengan atau bersama buku seperti ini adalah sebuah nikmat dari Allah, sebuah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap anugerah harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur nikmat, azabku sangat pedih. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, bersyukurlah dan fokus bersyukur. Karena seringkali kita fokus mengejar nikmat, tapi kita lupa bersyukur. Padahal yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kunci nikmat itu bertambah adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, tapi seringkali kita lupa. Kita lebih fokus mengejar nikmat tersebut, bahkan pakai cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah bertambah? Jawabannya enggak. Justru menjadi masalah demi masalah. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, fokus bersyukur. Dan kalau kita dapat nikmat duniawi aja kita harus bersyukur, bagaimana kita mendapat nikmat yang bernama ilmu dan nikmat yang bernama Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena karena itu minta ilmu yang bermanfaat dan jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya hadirin sekalian, kita akan masuk ke dalam hadis ini atau bab yang sedang kita bahas. Bab tentang menolong dan menolong ini ditujukan pada pihak-pihak atau ditekankan ke pihak-pihak khusus, yaitu orang-orang yang sangat butuh seperti anak yatim, anak perempuan, fakir miskin, orang-orang yang hatinya sedang hancur dan seterusnya. Dan tentu saja pihak-pihak ini sangat banyak, maka tentu kita gak mungkin bisa memberikan kepada semua pihak tersebut karena kemampuan kita terbatas, energi terbatas, fisik terbatas, uang terbatas, dan waktu terbatas. Sedangkan masing-masing kita semua punya tanggungan, semua punya PR, semua punya tanggung jawab. Maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu dan semaksimal kalian, lalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, hari ini kita akan bersama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau Al-Imam An-Nawawi menyampaikan kepada kita rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa an Aisyata radhiyallahu taala anha, dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha bintani laha. Ada seorang wanita yang mendatangiku, masuk ke rumahku, dan wanita ini bersama dua anak perempuan yang ia miliki. Jadi ini anaknya. Wanita ini masuk dengan kedua putrinya. Tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Wanita ini meminta, tapi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi wanita ini enggak dapat apa-apa dariku di rumahku kecuali satu butir kurma. Bukan satu kilo, bukan satu plastik, bukan satu pack, tapi satu butir kurma. Sedikit pelajaran penting hadirin, kata para umat, lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di rumahnya pada saat itu hanya punya satu butir kurma. Punya satu butir kurma. Padahal beliau adalah beliau, artinya beliau Nabi, beliau Rasul alaihi wassalatu wassalam. Beliau yang memegang pemerintahan, beliau yang memegang kunci Baitul Mal, artinya keluar masuk uang di Baitul Mal itu dengan seizin beliau. Tapi bisa tuh di rumah cuma punya satu butir kurma. Dan habis kajian, coba buka kulkas kita, kita punya apa. Dan bandingkan, pernah nggak Nabi SAW mengeluhkan kondisi materi beliau sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Kalau nggak ada yang datang terus meminta ke Aisyah, dan konteks ini mungkin kita nggak tahu kejadian pada saat itu atau apa yang Nabi SAW punya pada saat itu. Jadi falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahida. Enggak ada apapun di rumah kecuali satu butir kurma. Jadi si wanita ini enggak dapat apa-apa kecuali satu butir kurma. Satu butir kurma dari. Enggak ada yang lain, cuma satu butir kurma. Di rumah siapa? Di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di rumah kita ada apa aja? Di dapur ada apa? Telur. Ada. Nasi. Ada. Terus mie instan. Pastinya ada mie instan. Terus ada apa lagi? Roti. Oh, masya Allah. Roti. Terus? Susu. Siapa? Kerupuk. Itu penting, itu kerupuk. Mana rasa syukur kita kepada Allah? Sudahkah kita mensyukuri kerupuk gitu misalnya? Atau nasi yang, atau beras yang ada, atau mie instan yang ada. Ya, hadirin sekalian, di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ada satu kurma. Bukan berarti kita gak boleh lebih dari itu, tapi pertanyaannya simpel, sudahkah kita mensyukuri? Dan apakah kita masih mengeluh? Ini yang kita harus renungkan ketika kita baca hadis tadi seperti ini. Dan nanti ada pertanyaan berikutnya. Tuh itu udah bersyukur belum nih? Seringkali kulkas kita tuh udah gak muat. Tapi bisa tuh kita nyeletuk, ya gak ada apa-apa di kulkas. Bayangkan gak ada apa-apa. Itu dimasukin lagi gak bisa, ditutup tuh pintu kulkas. Tapi kita bisa, gak ada apa-apa di kulkas. Pesan aja dipesan, pesan. Boleh pesan, tapi jangan bilang gak ada apa-apa. Dan jangan sampai ada yang mubadir juga. Atau kita nyeletuk, gak ada yang lain. Kok itu-itu terus? Gak ada yang lain. Itu-itu terus. Variasi dong. Sedangkan Nabi kita salallahu alaihi wasallam satu butir kurma. Satu butir kurma. Dan gak pernah nyeletuk, kok kurma lagi? Gitu lah. Gak pernah. Duren kayak sekali-kali misalnya. Yang matang di pohon kayak misalnya gitu. Dan lain sebagainya. Jadi hadirin Allah muliakan, Nabi kita salam saat itu hanya punya satu butir kurma. Tapi gak ngeluh, gak komplain, gak su'udhan sama Allah subhanahu wa ta'ala, gak ngeluh sama Allah, ya Allah aku kan nabimu, kenapa cuma satu butir korma? Untuk dakwah kan butuh energi ya Allah. Gitu lah. Harusnya komplit dong, appetizer, main course, sama dessert gitu. Biar aku tuh bisa dakwah semangat. Gak ada ucapan-ucapan demikian. Oleh karena itu, coba sekali lagi bandingkan dengan isi dapur kita, isi kulkas kita, isi pantry kita, dan tanya pada diri kita, sudahkah kita bersyukur terhadap itu semua? Dan apakah pantas kita mengeluh sedangkan kita baru membaca hadis yang menyingkap makanan yang ada di rumah Rasulullah SAW pada saat itu? Kita lanjutkan, hadirin. Apa yang terjadi? Fa'ataituha iyyaha. Allahu Akbar. Maka Aisyah menyampaikan, maka aku berikan satu butir kurma itu kepada wanita itu. Dikasih, hadirin. Padahal itu bahasa kita atu-atunya makanan udah di situ. Tapi tetap dikasih. Enggak mengatakan, udah ya, lihat sendiri ya. Aku enggak ada apa-apa ya. Udah, pergi. Enggak bilang begitu. Satu butir kurma. Cuman punya satu butir kurma. Jadi kalau rumah tangga kita masih sepiring berdua, masih keren lah, hadirin. Satu butir kurma dan dikasih ke wanita itu. Fa'ataituha. Dan aku berikan kepada dia. Hadirin yang Allah muliakan, coba kita renungkan betapa bersihnya hati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Betapa besar jiwa beliau radhiyallahu ta'ala anha. Betapa tingginya mental membantu urusan orang dan menyelesaikan urusan orang. Dengan segenap apa yang beliau punya radhiyallahu ta'ala anha. Dan bandingkan di waktu yang di sisi lain, di waktu yang sama, betapa belianya beliau radhiyallahu ta'ala anha. Betapa mudanya usia beliau radhiyallahu ta'ala anha. Ini kejadian kurang lebih belasan tahun. Beliau baru belasan tahun maksudnya. Radhiyallahu ta'ala anha. Lalu bandingkan dengan umur kita, dan kita gak dewasa-dewasa juga. Kita gak punya kematangan, kebesaran jiwa seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya kalau ada orang mengatakan, kok Nabi SAW nikah sama anak kecil sih? Gitu. Mohon baca sirah Aisyah. Mohon baca biografi beliau. Mohon baca hadith-hadith tentang beliau radhiyallahu ta'ala anha. Dan renungkan betapa matangnya wanita ini. Betapa dewasanya wanita ini. Betul beliau pencemburu. Tapi di waktu yang sama, oh, jiwa besar, hadirin. Dan benar-benar jiwa sosialnya tinggi. Ngasih tuh gak hitung-hitungan. Padahal beliau punya semua alasan yang sangat kuat untuk menolak nih wanita. Kan gitu, kalau kita kan bisa lihat, coba lihat sendiri kulkas kayak, lihat, satu korma, jelas ya, bisa pulang sekarang ya, gitu nanti. Coba kamu mikir ya, kalau aku kasih kamu, Nabi kamu makan apa coba? Coba pikir. Kira-kira lebih cocok menyanyi korma buat kamu atau Nabi kamu? Gitu kan bisa kan? Kalau main logika-logikaan. Tapi ya, gak begitu. Radhiyallahu ta'ala. Dan itu menunjukkan bagaimana Rasulullah mendidik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa'ataituha, aku berikan kepada wanita itu. Dan ini pelajaran besar. Dan kita harus ajarkan kalau bagi ibu-ibu wanita itu punya jiwa besar, punya jiwa sosial. Dan bagi kita kepala rumah tangga, kepala keluarga, ajarkan mental ini ke istri kita, ke anak-anak. Jangan buat mereka pelit. Karena bisa jadi keluarga kita pelit gara-gara didikan kita juga. Dan kita gak sadar kalau mereka pelit, nanti ke depan mereka pelit sama kita juga. Betapa banyak ada anak hitung-hitungan sama orang tua. Tapi kalau kita usut punya usut, ya emang didikan orang tuanya begitu. Semua hitung-hitungan. Fa'ataituha iyyaha, aku berikan sebutir kurma itu kepada wanita ini. Apa yang terjadi berikutnya? Faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha. Maka wanita ini memberikan sebutir kurma itu kedua putrinya. Dibagi dua, sebutir korma dibagi dua, setengah kasih yang satu, setengah kasih yang kedua. Adapun si wanita ini, beliau gak makan sama sekali. Jadi memang ini perjuangan seorang ibu, hadirin. Dan ini lihat bagaimana ibu. Ibu itu punya satu makanan buat anaknya, bukan buat diri dia, bukan buat diri beliau. Tapi anak seringkali kasih sisa buat orang tuanya. Makanya di sebagian masyarakat kan ada istilah kebohongan seorang ibu kan. Kebohongan seorang ibu. Apa maksud kebohongan seorang ibu? Iya. Seorang ibu yang gak punya uang dan hanya mampu membelikan satu porsi makanan. Dan contohnya macam-macam. Bisa ketika beliau lagi keluar, pas uangnya tuh terbatas banget, terus belum melintas di hadapan tempat makan atau restoran kesukaan anaknya. Terus dia beliau lihat uangnya gak cukup kecuali beli satu porsi. Akhirnya dibelikan dan beliau sendiri belum makan. Lalu ketika pulang ke rumah dipanggil anaknya, ibu beli makanan kesukaan kamu nih nak, ayo makan yuk gitu. Terus begitu anaknya senang, terus mulai melahap makanannya. Lalu anaknya mulai merasakan kejanggalan dalam tanda kutip. Apa kejanggalan tersebut? Kok dia hanya makan sendirian, ibunya gak makan. Lalu ditanyakanlah ibunya tersebut, ibu gak makan? Kata ibu seraya berbohong, oh ibu udah makan nak. Sekarang ini buat kamu, oh udah makan. Gitu. Akhirnya dengan polosnya tuh anak habisin makanannya. Padahal si ibu lagi kelaparan banget pada saat itu. Atau buka isi kulkas, gak ada makan kecuali buat satu porsi anaknya. Atau dua anaknya tersebut. Tuh disiapin. Anaknya gak tahu, anaknya lagi tidur, anaknya lagi sekolah. Pas pulang, disediakan. Tanya, ibu nggak makan, ibu udah makan. Gitu. Itulah dalam tanda kutip kebohongan seorang ibu. Dan kasus itu banyak di masyarakat. Banyak di masyarakat. Lalu setelah anaknya besar, terkadang lupa belikan sesuatu buat ibunya, atau lupa ngasih buat ibunya, atau ngasih sisa buat ibunya. Pantaskah itu terjadi, hadirin? Lihat bagaimana ibu ini membagi kurma itu menjadi dua. Bukan menjadi tiga, jadi dua. Padahal beliau bisa bagi jadi tiga. Dan bagian beliau paling banyak atau paling besar, sebesar-besarnya bagian dari satu per tiga dari sebutir kurma. Tapi beliau gak lakukan itu. Dan mentalitas seorang ibu. Dan terkadang di antara kita sudah punya dua atau tiga anak tapi gak punya mentalitas sebagai seorang ibu. Kalau kita melangkah menuju punya anak, kita harus punya mental ini sebenarnya, hadir. Bagaimana memprioritaskan. Dan itu disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala, si ibu membagikan jadi dua dan beliau gak makan sama sekali. Beliau gak makan sama sekali. Allahu Akbar. Dan coba deh, bisa jadi ibu kita pernah ngalamin ini untuk kita, tapi beliau gak pernah cerita aja. Lalu anak karena gak ngerti, cuma Masya Allah ya ada ibu seperti itu. Padahal ibunya kayak begitu. Tapi gak pernah bicara aja sama kita. Gak pernah membicarakan hari-hari susah dulu. Mungkin sekarang udah enak. Tapi dulu hari-hari susah, gak cerita. Saking ikhlasnya kita gak pernah tahu. Saking ikhlasnya ibu kita, bisa jadi kita mengagumi ibu orang lain. Padahal ibu kita lebih hebat dari itu. Tapi gak pernah cerita. Dan kita kurang bersyukur sama ibu kita. Dan itu tadi, seringkali rumput tetangga lebih hijau daripada rumput. Atau rumput tetangga terlihat lebih hijau daripada rumput halaman sendiri. Padahal kita punya ibu yang menjaga keikhlasan. Ibu yang tulus. Tapi kita nih anak kurang bersyukur kepada orang tua. Sering nuntut sama orang tua. Dan di waktu yang sama memang ibu kita hebat sekali. Ibu kita merahasiakan itu semua. Dan itu mental seorang ibu. Memprioritaskan anak dan merahasiakan itu. Dan gak pernah dia ungkit. Karena yang terpenting anaknya bisa mendapatkan kebutuhan mereka. Dan mereka tidak perlu tahu pengorbanan ibu mereka tersebut. Itu mental seorang ibu, hadirin. Dan ini diperlihatkan dalam hadis ini. Faqasamat habaina ibnatayha walam taqul minha. Nah, dimakan. Coba kita renungkanlah, hadirin sekalian, dan bagaimana kita berbakti sama orang tua kita. Dan apakah kita masih hitung-hitungan sama mereka? Dan mumpung masih hidup, ada banyak orang kalau dengar hal seperti ini di pagi hari ini, misalnya dia menyesal karena ibunya telah wafat. Ada banyak anak mengatakan, waktu ibu saya hidup saya masih susah. Sekarang saya punya banyak hal, bahkan bahasanya saya punya semua, tapi ibu saya sudah meninggal. Dan sebagian anak tuh nyeletuk, saya merasa nggak ada, nggak terlalu berguna uang sebanyak ini. Orang tua saya meninggal. Dulu tuh cita-cita saya setelah untuk ibadah, ini uang tuh saya mau kasih, saya mau senengin orang tua, mau buat nyaman orang tua. Saya mau belikan rumah yang bagus, semuanya rumahnya reot, rumahnya jelek. Dan saya tahu orang tua saya jual rumahnya buat sekolah saya. Saya mau belikan mereka sawah karena saya tahu banget waktu saya sekolah orang tua saya jual sawah buat pendidikan saya. Saya mau beli 3 kali lipat, 4 kali lipat dari apa yang dipunya orang tua saya dulu. Saya mau umrohkan orang tua saya. Saya mau hajikan gitu. Saya mau ngajak orang tua saya ke beberapa tempat destinasi. Dan saya mau belikan kelas bisnis buat mereka. Mereka capek ngurus saya bertahun-tahun enggak pernah, dan hidup sederhana. Sekarang anaknya punya uang. Saya pengen kasih ini. Saya mau inginapkan mereka di hotel terbaik. Tapi enggak bisa. Ibunya udah meninggal. Ayahnya udah meninggal. Gimana nginapkan di hotel terbaik kalau mereka meninggal? Saya mau ngajak ke restoran terenak, makanan kesukaan mereka, enggak bisa sekarang. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Maka bersyukurlah ketika orang tua kita masih hidup. Dan jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Karena di luar sana, bahkan mungkin di lingkungan kita, ada orang yang terpukul kalau mendengar materi-materi seperti ini karena nggak bisa buat apa-apa. Dan kata andai pun nggak ada gunanya. Andai saja ini nggak ada gunanya. Jangan hitung-hitungan, orang tua kita nggak hitung-hitungan sama kita. Dan mumpung masih ada waktu. Karena sebagian gak punya waktu itu. Mereka punya uang, mereka punya fasilitas, tapi mereka gak punya waktu itu. Artinya, waktu untuk memberikan buat orang tua mereka. Dan banyak dari mereka menyaksikan sendiri gimana orang tuanya banting pulang buat mereka. Capek untuk mereka. Walaupun orang tuanya gak cerita, sebagaimana kita kan gak cerita. Tapi kan semakin dewasa nih anak ngerti ya. Oh itu ya yang dilakukan ibu saya. Oh itu yang dilakukan ibu saya. Oh saya baru ngerti kenapa ibu saya begini. Jangan-jangan ibu saya dulu belum makan. Jangan-jangan ibu saya dulu sering gak makan. Karena kalau saya hitung-hitung sekarang gak ketemu tuh angka. Dan beliau gak cerita sama saya. Begitu berhasil, sukses, meninggal ibunya. Ayahnya meninggal. Gak bisa. Oleh karena itu yang perlu kita renungkan. Mumpung masih ada diri. Mumpung masih ada. Uang itu kalau kita keluarkan atau kita hilang, sangat mungkin bulan depan, 6 bulan lagi, kita dapat yang lebih banyak. Apalagi buat orang tua. Man ahaban yubisatallahu fi rizki wa yunsa'allahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Dan menyambung tali silaturahim terbesar adalah birrul walidain. Jadi kalau kita keluarkan uang banyak buat orang tua kita ya, untuk kenyamanan, untuk kebutuhan, terus saldo kita turun bahkan nol, insya Allah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun lagi sangat mudah diganti, dan diganti dengan jauh lebih banyak. Tapi kalau waktu yang hilang, gak ada lagi, hadirin. Bagaimana? Waktu gak ada. Kalau kita kehilangan waktu sama mereka, gitulah. Bagaimana lagi? Kita punya waktu, atau kita dikasih momentum sama Allah, tahun ini misalnya kita umrohkan mereka, kita gak umrohkan, ya sibuk inilah, sibuk itulah, tahun depan meninggal lah, terus gimana coba? Terus nyesal aja, coba saya umrohkan, ya Anda kenapa gak umrohkan tahun lalu? Sekarang gak bisa. Habis penyesalan gak ada artinya. Padahal ibu saya tuh pengen banget ini. Ya kenapa waktu itu gak dibelikan? Gak mau mubazir juga. Ya tapi kan, ya udah. Sekarang udah selesai. Pintu udah ketutup. Kalau dulu Anda belikan, insya Allah Anda bisa perjuang, apa, cari lagi tuh uang. Dan Allah ganti, masa Allah gak ganti? Nabi SAW yang jamin. Rizki akan dilapangkan. Rizki akan dilapangkan. Itu hal yang sangat penting, hadirin. Itu tadi. Kan orang tuh bisa menghajikan orang tuanya, dia gak hajikan orang tuanya. Mungkin sekarang gak nyesek, nanti kalau wafat nyesek ya minta ampun dia. Nyesel lah dia, gimana coba? Ya kan bisa bedal haji, orang tua nyaksikan sendiri Masjidil Haram, tawaf sendiri di keliling Ka'bah, beda lah diri. Orang tua bisa angkat tangan di Arafah. Dan ketika orang tua kita doa di Arafah, yang didoain siapa? Kalau bukan kita juga. Kadang-kadang kita gak mikir kayak begitu tuh. Itu orang tua kalau angkat tangan di Arafah tuh siapa yang diprioritaskan, didoain? Kalau bukan anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya dulu didoakin sebelum diri dia. Wong teman kita doain kita di Arafah. Itu doa terbaik, kata Nabi. Teman doain kita. Yakin kita dikabulkan. Ya gimana orang tua kita doain kita? Nah, tapi itulah, seringkali kita gak tahu apa yang harus diprioritaskan, dan yang ada tinggal penyesalan demi penyesalan. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan, hadirin. Thumma qamat fakharajat, lalu wanita ini berdiri dan beranjak pulang, keluar dari rumah Aisyah. Fadakhala Nabi SAW alaina. Lalu Nabi SAW datang dan masuk ke rumah, kata Aisyah. Fa akhbartuhu faqal. Maka Nabi SAW, lalu aku ceritakan kejadian tadi. Diceritakan sama Aisyah, ada wanita datang dengan 2 putrinya, terus kita enggak punya apa-apa kecuali 1 kurma, lalu saya kasih, lalu dibelah 2, 1,5,5. Lalu Nabi SAW mengatakan apa? Lihat ini pendidik, hadirin. Apa jawaban Nabi SAW? Apa komentar Nabi SAW? Apakah Nabi mengatakan, kok dikasih? Kan itu satu-satunya makanan kita. Nah, terus kita makan apa? Kamu pikir dong, terus nanti kita makan malam apa misalnya, atau makan siang apa, itu aja gak kenyang. Tapi Nabi SAW mengatakan, man ubtuliya min hadhil banati bisyai fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Nabi justru berbicara di kotak yang berbeda dan jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia. Beliau tidak mempermasalahkan kurma yang satu-satunya itu, tapi beliau mengangkat isu yang jauh lebih besar, isu yang jauh lebih penting, hal yang menunjukkan betapa mulianya beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, jadi dari apapun sisi dari anak perempuan, anak perempuan banat, fa ahsana ilaihin, lalu dia menghadapi ujian tersebut dengan berbuat baik dan memberikan yang terbaik buat anak perempuan dia, kunna lahu sitran minan nar, maka anak perempuan itu akan menjadi penghalang dia dari api neraka. Allahu Akbar. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Jadi barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, bisyai, dengan sisi ujian apa saja, dan dengan jumlah berapa saja, bisa satu anak perempuan, dua anak perempuan, tiga anak perempuan, empat anak perempuan. Makanya sebagian ulama mengatakan hadis riwayat ini menunjukkan bukan hanya dua anak perempuan, tapi satu juga masuk, karena bisyai menunjukkan keumuman. Lalu dia lihat ahsana ilaihin, dia berbuat baik dan memberikan yang terbaik, dia ihsan. Jadi bukan anak perempuannya dilepas begitu aja, anak perempuannya disuruh ini begitu aja, bahkan yang lebih menyedihkan, mengeksploitasi anak perempuannya sendiri, memanfaatkan anak perempuannya sendiri, enggak. Tapi dia berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik sama anak perempuannya. Maka anak-anak perempuan itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Subhanallah. Ini luar biasa hadirin. Bayangkan. Lihat bagaimana kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita lihat mafhum, berdalil dengan mafhum, bukan mantuk ya, mafhum. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara ini, di rumah beliau ada makanan apa? Enggak ada. Dia lagi enggak bicara makanan. Ya bukan enggak lagi enggak ada makanan, kan cuma satu. Satunya dikasih. Ini beliau datang. Jadi mafhumnya, beliau bicara isu ini lagi gak ada makan, lagi butuh juga. Tapi beliau justru bicara sisi yang lain, yaitu tentang anak perempuan. Dari sini kita bisa memberikan, mendapatkan pelajaran betapa besarnya keutamaan mengurus urusan anak perempuan, anak wanita. Betapa besarnya keutamaan mendidik mereka. Dan bagaimana anak wanita itu diprioritaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan dia lagi enggak punya makanan, bicara tentang ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak punya anak perempuan dengan pernikahannya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha kan. Belum punya anak perempuan, tapi dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Dengan Aisyah kan enggak. Lihat bagaimana wanita sekali lagi dimuliakan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam, diprioritaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam, dan diprioritaskannya real, bukan hanya retorika, bukan hanya bicara di panggung, bukan hanya bicara di mimbar. Beliau menekankan anak perempuan di saat beliau pun lagi punya isu yang lain, enggak ada makanan. Ini penting, hadirin. Makanya sebagian para ulama mengatakan, sebagian para ulama mengatakan, Saya bacakan saja, karena ini bukan kesimpulan saya. Kata para ulama, dua hadis di atas, dua hadis, maksudnya hadis ini dan hadis tentang jariyatain, barang siapa yang mengurus urusan dua anak perempuan, dan hadis hari ini apapun dari anak-anak perempuan, mau satu, mau dua, dan seterusnya. Kata mereka, kata sebagian para ulama, ila hukmi tarbiyatil aulad wal ihsani ilaihim. Ini menjelaskan tentang hukum mendidik anak dan berbuat baik kepada anak. Fa in kunna inatha. Dan kalau anak-anak tersebut anak perempuan, anak wanita, fari'ayatu fi haqqihinna aujab. Maka mengurus hak-hak anak perempuan lebih wajib daripada anak laki-laki, lebih wajib. Wasawabu fi tarbiyatihinna akbar. Dan pahala mendidik anak-anak perempuan lebih besar. Diambil dari dua hadis di atas. Karena yang ditekankan Nabi SAW, anak perempuan. Dijelaskan alasannya oleh sebagian para ulama, karena lebih sulit dan lebih susah. Dan di waktu yang sama, sebagian kita melupakan mereka, mengenyampingkan mereka, kurang fokus dengan anak perempuannya. Khususnya di masa jahiliyah pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka akan gak suka. Muka mereka berubah kan kalau istri mereka melahirkan anak perempuan. Dan sampai hari ini fenomena itu masih ada. Dan walaupun mungkin sebagian gak separah dulu, tapi seringkali beda. Sering ayah lebih suka main sama anak laki-lakinya, anak perempuannya dicuekin terus. Ini penekanan. Itu kalau mengurus hak atau kebutuhan dan hak anak perempuan lebih wajib. Itu berarti anak laki-laki wajib juga, tapi ini lebih dan pahalanya lebih besar. Itu ada. Ini penting. Semoga bermanfaat. Dan waktu sudah habis. Dan semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan ilmu nafi' dari hadis ini. Dan ini realnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Realnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini bukan teori lagi, ini real. Ada orang datang ke rumah, cuman ada satu butir kurma dikasih, dan yang datang juga luar biasa juga dibagi dua hanya buat anaknya. Beliau enggak makan. Lalu lihat bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau berbicara hal besar dibanding ngurusin masalah ada makanan atau enggak atau gimana dengan ini. Walaupun makanan penting juga, tapi lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan bahwa keutamaan mendidik anak perempuan dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan anak perempuan kita yang mungkin kita remehkan, kata Nabi SAW, itulah penghalang kita dari api neraka. Penghalang kita dari api neraka. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.